Mitra Bisnis, akhir pekan lalu pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas dua konsep keamanan negara yang harusnya dijalankan terkait pemisahan tugas pokok dan fungsi antara aparat sipil dan militer, yaitu integrated security dan comprehensive security. Menurutnya, konsep integrated security bisa dijalankan sepanjang institusi yang aktif berperan berasal dari latar belakang yang sama, misalnya Angkatan Darat, Laut serta Angkatan Udara bisa secara langsung bergabung dan bekerja sama lantaran ketiganya berlatar belakang militer yang peran serta fungsinya sama-sama menjaga kedaulatan negara dari tekanan asing. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat pendapat-pendapat yang menilai dikotomi antara sipil dan militer di tanah air sekarang ini tidak lagi relevan? Agar pemerintah bisa lebih leluasa membentuk lembaga yang mengintegrasikan peran sipil dan militer. Ya salah. Salahnya apa? Jangan dibuat dikotomi dengan militer. Karena apa? Bisa saja institusi militer. Ya kan? Kalau institusi militer, ya personil militer, dia tidak boleh gakum penegakan hukum. Ya. Itu prinsip demokrasi itu, di mana-mana juga begitu. Lantas, apa yang salah dalam hal itu, Pak Her? Konsepnya yang salah. Konsep yang berusaha didorong itu namanya integrated security. Kami menganggap bahwa konsep yang benar itu comprehensive security. Ancaman-ancaman itu didefinisikan, kemudian ditangani oleh aktor yang berbeda. Kenapa berbeda? Polisi yang sifatnya sipil itu menangani urusan-urusan penegakan hukum, menangani urusan-urusan ketertiban sosial, menangani urusan-urusan yang sifatnya kemasyarakatan. Sehingga dia tidak boleh menggunakan senjata otomatis itu untuk pekerjaannya, fungsinya. Ya, makanya polisi dibekali dengan revolver yang nembaknya terukur satu demi satu karena untuk melumpuhkan. Nah, kemudian dengan comprehensive security itu, aktor-aktor ini bekerja secara profesional dalam diferensiasi fungsi gitu. Makin modern masyarakat itu makin terspesialisasi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.